Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhim sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika wa ala tarki ma'siyatika, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya rabbana ukhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wal syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak bekal untuk menghadap kepadanya nanti. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Allah singkirkan segala kesibukan kecuali kesibukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mempermudah kita untuk mengabdi kepada Allah. Semoga Allah mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengumpulkan kita dengan orang-orang yang dekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum membaca hikamnya Ibn Athaillah Sakandari, ada muqaddimah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampai kepada hadis An Aisyata. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Qalat, beliau bercerita, ja'at nimra'atun, datang kepadaku tamu seorang perempuan. Perempuan yang fakirah. Ma'aha ibnatani, dia membawa dua anak kecil. Dengan anak kecil dua. Tas'aluni, meminta. Meminta-minta kepada Siti Aisyah. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin. Setelah dia minta kepadaku, mereka tidak mendapatkan dariku kecuali satu kurma. Wa ataituha. Lalu aku berikan satu kurma itu kepada ibu tersebut. Wa qasamatha baina ibnatayha. Kemudian kurma tersebut dibagi dua. Satu kurma dibagi dua untuk kedua anak putrinya. Thumma qamat, kemudian berdiri. Fa kharajat, keluar. Karena tidak ada lagi. Siti Aisyah tidak memberi kecuali kurma. Dan Siti Aisyah memang tidak punya kecuali kurma. Fa dakhala an-nabiyyu, kemudian Nabi masuk ke rumah Siti Aisyah. Fahadathuhu, lalu aku cerita tentang kisah seorang perempuan tersebut. Faqala, kemudian Nabi berkata, man yali, barang siapa yang punya tanggung jawab min hadhil banat, seperti perempuan-perempuan itu. Maksudnya, siapapun yang diberi amanat oleh Allah anak perempuan, syai'an, sesuatu, siapapun yang diberi oleh Allah amanat anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia memperlakukan anak tersebut dengan baik, dididik dengan baik, benar, kunna lahu sitran minan nari, maka anak-anak perempuan itu menjadi sebab dia itu terhindar. Maka anak-anak tersebut menjadi setir. Setir itu adalah penutup daripada api neraka, terjauhkan dari api neraka. Banyak riwayat yang serupa tentang itu, termasuk di antaranya barang siapa yang punya anak perempuan satu atau dua atau tiga, kemudian dirawat, atau kakak perempuan, saudari perempuan, kemudian dia rawat hatta yabin, sampai maksudnya yabin atau yanfasilna, sampai mereka bisa dewasa, sampai menikah, maka akan ada jamin dari Nabi SAW akan bersama Nabi di surga. Ma'i fil jannati kahataini, berada di surga denganku seperti dua cemari ini. Dulu orang Arab benci dengan anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, wajahnya masam, merasa malu dan kecewa. Dibalik oleh syariat Nabi SAW, perempuan sangat mulia. Bahkan bayi perempuan ini dapat keutamaan, man. Makanya kalau ada upaya-upaya di dalam Islam itu yang mengajak namanya emansipasi wanita, apa yang perlu diemansipasikan dalam Islam? Emansipasi itu adanya di sana, di negeri kafir sana. Karena perempuan itu rendah, maka perlu diangkat-angkat. Dalam Islam perempuan mulia, enggak perlu lagi diangkat-angkat, sudah dimuliakan. Ini maka emansipasi enggak berlaku di dalam kalangan kaum muslimin. Kok ada ikut-ikutan emansipasi? Emansipasi itu di barat sana, perempuan dianggap seperti barang-barang yang bisa diperjualbelikan dan terhinakan, sehingga gerakan wanita di sana ingin diangkat sama dengan kaum pria. Maka namanya emansipasi. Lagu dalam Islam enggak perlu, enggak ada emansipasi dalam Islam, enggak perlu emansipasi karena wanita sudah mulia. Kalau seorang laki-laki bertanya, siapakah perempuan yang pantas untuk aku perlakukan baik? Ayunasi ahaku bisuni sahabi husni sahabati. Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik? Jawab, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Termasuk ini tentang perempuan, kalau punya anak perempuan dua, bahkan riwayat tiga, riwayat lain mengatakan satu, kemudian dirawat dengan benar sampai dihantarkan ke pernikahan, maka ini adalah sitir penghalang daripada api neraka. Maka berbahagialah jika diberi karunia seorang anak perempuan. Ingat, ingat, tidak perlu emansipasi dalam Islam, jangan dikutukan emansipasi. Ada emansipasi, wanita sudah mulia. Dalam rumah tangga pun mulia, enggak perlu kerja, kan begitu, menerima nafkah, enak. Tinggal dandan yang cantik, ibadah yang banyak. Wanita aslinya seperti itu. Cuman banyak yang tidak asli sudah. Repot ini karena sudah melanggar, keluar daripada fitrahnya. Wanita seperti itu aslinya. Maka jangan ikut-ikutan ada seruan di negeri kita ini, di kalangan, karenanya kalangan pendidik-pendidik Islam, kesetaraan gender dan sebagainya, setara-setara apa. Wanita sudah mulia, enggak perlu itu semuanya. Upaya-upaya untuk sebetulnya untuk mengkritik Islam yang tidak bisa dikritisi. Islam paripurna, sempurna. Ajaran Nabi Muhammad paling bagusnya ajaran. Tidak perlu kita mengadopsi dari ajaran manapun. Angkat tapi ajaran manapun baru dianggap benar kalau tidak bertentangan dan sesuai dengan ajaran Islam. Biarpun itu di agama apapun asalkan sesuai dengan ajaran Islam, maka baiklah nilainya di sana. Islam. Baik itu. Lihat tentang perempuan. Kalau Anda punya anak perempuan, berbahagialah Anda, berbanggalah Anda, karena itu adalah benteng Anda dari api neraka. Dengan catatan Anda rawat dia, Anda perhatikan dia, sampai Anda didik dia, kenalkan kepada kemuliaan, sampai dia menikah, lepas tanggung jawab Anda, selesai surga bagi Anda bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari tradisi Arab yang membunuh anak-anak perempuan kecil, dibalik menjadi memuliakan. Dan langsung terjadi pada baginda Nabi punya anak perempuan, Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Fatimah bin'atun minni, bagian daripadaku. Yang menyakiti Fatimah menyakitiku. Dan wanita yang sangat dimuliakan. Siti Fatimah seorang wanita. Jadi, ini berita tentang keutamaan kalau orang diberi oleh Allah karunia putri-putri. Kalau putra, oh jelas, lain babnya ini. Ini bicara putri saja. Karena ada orang di sana itu kalau sudah punya anak perempuan kayaknya, perempuan. Mungkin ada bahasanya kalau perempuan tidak menyambungkan nasabnya dengan saya. Oh, ketahuilah ini nabi-nabi. Tetap tidak sambung denganmu. Memang nasab dari kaum laki. Kecuali Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Akan tapi ketahuilah anak perempuan ini kabar gembira dari nabi. Maka siapapun yang diberi oleh Allah anak perempuan, maka ketahuilah Allah akan mengirim keberkahan kepada anda. Jangan sampai merasa berkecil hati, perempuan lagi. Ibumu perempuan, istrimu perempuan, mau tidak senang dengan perempuan, bagaimana ini? Baik. Dan ingat, itu semua amanat dari Allah. Jadi syukurilah apa yang Allah berikan kepada anda. Kadang ini orang itu semaunya sendiri, memang pokoknya kalau pengen punya keinginan harus dituruti. Misalnya punya anak laki-laki, sama dengan perempuan. Pengen anak perempuan, pengen laki-laki. Boleh berkeinginan, tapi tidak boleh kita melanggar Allah dengan keinginan tersebut. Sampai ada seorang istri punya anak itu kalau tidak salah laki-laki saja atau perempuan saja, pokoknya sampai ngomong, ajib, suami sakit, kalau nanti kamu punya anak perempuan lagi, sudahlah, kamu aku cerai. Ini termasuk gila ini. Laki perempuan sama di hadapan Allah, yang penting akhlaknya baik, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Spesial ini berita dari nabi itu karena masyarakat Arab waktu itu menghinakan anak perempuan. Jadi kalau punya anak perempuan tidak bangga sepakal, bahkan malu, wajahnya muram, disebutkan dalam Al-Qur'an. Muram seperti marah, ghadhib seperti dendam, anak perempuan. Tapi tidak, yang punya anak perempuan lalu merawat dengan baik dan benar, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, menjadi benteng dari api neraka dan menjadi sebab dia adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari hadis ini bisa kita ambil faedah yang pertama tadi tentang wanita, tentang anak perempuan atau kakak perempuan. Ini dalam riwayat bukan sadab ibnatani, sebagian ukhtani, dua adik perempuan atau kakak perempuan. Kalau anda diberi oleh Allah amanat saudari perempuan, misalnya bapak ibu anda meninggal, anda seorang laki-laki, tak tahu yang di kiri kanan anda adalah adik dan kakak perempuan, surga bagi anda. Perhatikan dia, muliakan mereka. Maka itu adalah benteng dari api neraka dan sebab anda bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama yang saya bisa diambil dari hadis ini adalah lihat, Siti Aisyah tidak punya apa-apa kecuali satu kurma, akan tapi tetap bersedekah. Artinya di sini, jangan anda menyerah, berbuatlah baik anda, sekecil apapun yang bisa anda berikan karena memang anda punya kecil. Jangan meremehkan, kalau anda hanya punya 1.000 rupiah, keluarkan 1.000 rupiah. Jangan berkata, sedekah kok cuma 1.000, enggak usah deh, enggak, 1.000 rupiah. Tidak punya apa-apa kecuali satu kurma, ternyata ada yang membutuhkannya, diberikan, tidak usah malu, ngasih kok satu kurma, masa bisa kenyang. Tidak harus menjadikan kenyang, akan tapi yang penting engkau berbuat baik dulu. Ada sebagian orang itu menunda kebaikan, nanti, kurmanya dimakan tikus, uangnya bisa hilang. Kalau berbeda jika di rumah anda ada satu karung kurma, sedekah kepada orang kelaparan satu kurma, ya sakit. Siti Aisyah itu tidak punya apa-apa, artinya biarpun dirimu diuji oleh Allah dengan kekurangan, jangan sampai engkau tidak bisa berbuat baik sama sekali. Kalau diuji dengan kemudahan, ya tentu sudah jelas bersedekah infak, karena ada di saat anda tidak punya, maka hendaknya anda berusaha untuk bisa berbuat baik. Berkenaan dengan kurma, pernah nabi juga bersabda, ittaqun nara wala bisyikki tamratin, takutlah engkau kepada api neraka, matikan api neraka dengan sedekah walau dengan separuh kurma, karena memang kamu tidak punya kecuali separuh kurma. Jangan salah faham hadis, wah enak menutup api neraka dengan separuh kurma, enggak pernah keluar duit beli kurma, separuh kurma kasih ke orang, gila sakit ya. Artinya di saat dirimu tidak punya kemampuan dan hanya punya itu, maka berikanlah, semoga itu bisa menjadi sebab engkau terbebas dari api neraka. Kemudian yang kedua yang bisa diambil di sini adalah bahwasanya meminta-minta diperkenankan kalau memang adalah dia seorang yang tidak mampu dengan sesungguhnya. Perempuan tidak punya apa-apa dan dia meminta karena memang tidak punya apa-apa, bukan dilarang. Yang dilarang adalah anda mampu, anda meminta-minta. Jangan dianggap itu sesuatu yang halal, biarpun minta, tapi kalau anda mampu, diancam nanti kalau datang di hari kiamat mukanya itu tidak berdaging. Semua orang tahu kalau dia suka minta-minta dan rendah hina. Tapi kalau anda tidak mampu, boleh minta-minta. Dan minta-minta itu macam-macam modelnya. Ada orang yang berdiri di lampu merah minta-minta. Kalau memang dia fakir boleh, Tapi kalau orang cukup enggak boleh. Anda minta-minta atas nama kebesaran. Wah, ini yang paling menyeramkan. Ustaz minta-minta ini kan. Al-ahdu bil hayy, ahdu bis saif. Mintanya enggak enak. Enak kasihkan buat saya pasti ngasih. Itu minta yang paling serem, kayak pakai pedang, kayak ngerampok gitu. Haji, cincinnya bagus nih buat ini sini. Ah ini minta-minta rendah itu. Boleh. Rendah, jangan dianggap itu halal. Zahirnya halal diberi tapi dia tidak rela. Sebetulnya cuman karena enggak enak saja. Wah, ini kayak ngerampok tapi ngerampok halus. Orang ngerampok kan pakai pedang, tapi ini pedangnya adalah wibawanya, pedangnya adalah pangkatnya. Karena dia seorang ustaz minta-minta sana sini, naudzubillah. Kadang pakai ancaman lagi. Wah, kamu enggak berkah nanti. Waduh, serem lagi itu. Berkah dipakai bualan. Mentang-mentang dia adalah anaknya kiai atau anaknya siapa begitu. Wah, nah, kalau enggak ngasih enggak berkah kamu. Katanya dermawan, katanya ingin surga. Saya ini pintu surga. Ya salam. Ini adalah perusak-perusak agama itu. Tidak begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah yang apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang ketiga adalah tadi tentang wanita atau anak gadis. Kemuliaan bagi Anda kalau Anda faham. Jadi jangan disia-siakan mereka, perhatikan mereka dengan benar, rawat mereka dengan benar, kenalkan kepada Allah, jaga kehormatannya. Tapi amanat besar. Dan sampai dikatakan, kenapa kok dikhususkan bulia bil banat bulia? Kalau yali, dalam riwayat yali, dalam riwayat bulia. Kenapa? Perempuan ini ada lemah fisiknya. Kemudian cenderung dia itu diganggu. Cenderung diganggu, maka perlu perlindungan. Sehingga ini ada perhatian khusus dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cinta Nabi kepada umatnya. Khususnya, siapapun yang diduga dia adalah punya kelemahan, tentu disitulah kasih sayang Nabi lebih jelas lagi, lebih tampak lagi. Dan kasih sayang Nabi kepada semua umatnya, tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah kaum wanita. Baik, ini saja. Kita lanjutkan dengan hikmahnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke... Hikmah yang ke-21. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syaikhihi fid darini. Amin ila anqal. Talabuka minhu ittihamun lahu. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'tika anhu. Namanya hikmah itu perlu renungan. Mirip-mirip kalimatnya, apa sih? Talabuka minhu ittihamun lahu. Kalau engkau minta kepada Allah, ini kelas tinggi, pangkat tinggi. Dan kalau kita renungi, orang yang pangkat rendah pun faham, cuman dia mampu tidak mengamalkannya. Umumnya kita ini biasa, saya minta rizki kepada Allah ya, minta duit besok ya Allah, semoga bulan depan bisa ada rizki, bisa bayar hutang dan sebagainya, ya Allah minta, wajar minta. Akan tapi Ibn Atha'illah ingin mengangkat kita derajat lebih tinggi lagi, adab di saat kamu meminta itu seperti apa sih? Di saat kita minta kayak apa? Jangan sampai ada kesalahpahamanmu terhadap Allah. Talabuka minhu ittihamun lah. Ini pangkat tinggi. Kalau engkau minta kepada Allah, berarti kamu nuduh Allah enggak mengasih kepadamu. Dengan manusia saja tidak enak itu. Contoh, suami Anda pasti tanggal 10 itu ngasih gaji dan enggak pernah telat selama ini. Enggak pernah telat. Uang saku semua yang dikasih tanggal 10. Tiba-tiba tanggal 9 Anda sudah ngomong begini, Pak jangan lupa ya tanggal 10. Ini gak enak sudah. Gak usah ngomong gitu, sudah tahu kok begitu. Sudah saya siapin. Itu dengan manusia. Anda pun juga begitu merasa kesel. Seolah-olah mengatakan saya gak bakal ngasih. Kan begitu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu tentang kebutuhanmu. Allah tahu apa yang Anda inginkan. Allah mengetahui semuanya. Baik. Dan besok Anda makan apa juga Allah tahu. Biarpun Anda tidak usah minta, ya Allah berikan saya besok sate. Kalau Allah bakal ngasih sate, ya makan sate. Baik. Tapi kan kita disuruh berdoa. Lah sekarang Imam Ibn Atha al-Sakandari pengen ngangkat kita di dalam berdoa itu tingkat tawakal. Berdoa dibarengi dengan tawakal. Jadi di saat memohon itu bukan berarti jangan sampai keyakinan ada di dalam hati Anda di saat Anda meminta ini karena Allah tidak memenuhi kebutuhan Anda. Tidak. Jangan sampai kita di saat memohon kepada Allah karena kita menduga, bahkan kita mengatakan bukan menduga, aku kurang, aku gak cukup, aku lah ini. Maka di saat Anda meminta kepada Allah, hendaknya di dalam Anda meminta dengan penuh kesadaran terlebih dahulu bahwa Allah Maha tahu tentang apa yang Anda minta. Imam Haddad dalam syairnya, Qad kafani ilmu Rabbi. Sudah cukup pengetahuan Allah itu kepadaku, min suali daripada yang aku minta. Sebetulnya biarpun aku enggak minta, Allah juga tahu. Di dalam hati kerentek, saya perlu ini, Allah sudah tahu. Enggak perlu sebetulnya aku ngadu, ngomong kepada Allah, karena Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatiku. Ini martabat di saat kita berdoa ini agar punya adab bahwa di saat kita meminta kepada Allah, hendaknya jangan sampai kita menduga bahwa Allah tidak mencukupi kita. Dan yakini bahwasanya Allah tahu. Cuman kenapa kita meminta? Meminta di sini adalah yang pertama, jadikan permohonanmu kepada Allah itu karena Anda memenuhi permintaan Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi di saat kita minta kepada Allah, hendaknya karena kita itu memenuhi permintaan Allah, yaitu kita disuruh berdoa. Umumnya orang itu kalau berdoa itu memenuhi kebutuhannya, kan begitu. Yang belum nikah, pengen nikah, ya Allah berikan padaku istri yang cantik, soleha, suami yang ganteng, wah macam, minta. Jadi dia berdoa itu karena untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ini bahaya sekali nanti di saat sudah dikasih, lupa. Tapi martabat yang ingin diangkat, kita diangkat oleh Imam Ibn Athaillah, masuk martabat, di saat kita minta kepada Allah adalah karena kita memenuhi permintaan Allah, yaitu kita disuruh berdoa. Sudah, maka dikatakan Ibn Athaillah dalam hikmah yang lainnya, jadi kita itu memohon kepada Allah untuk menampakkan kalau kita ini adalah seorang hamba yang diperintahkan dan patuh kepada Allah. Selesai sampai di situ, tapi terus dibangun keyakinan bahwasanya apa yang aku minta Allah sudah tahu, yang di dalam hati Allah sudah tahu. Tapi tetap berdoa, jangan sampai seperti sebagian orang salah paham, salah memahami ini semuanya. Saya tidak berani berdoa, kenapa? Karena Allah sudah tahu kalau berdoa nanti su'ul adab gara-gara baca hikmah ini. Baca hikmah Ibn Athaillah yang lainnya. Di akhir hikmah ini ada munajat, ibtihalnya Ibn Athaillah, permohonan Ibn Athaillah. Ibn Athaillah minta, minta, minta, berdoa. Jadi harus paham, kalau memahami ini dari hikmah ini saja, tanpa membaca hikmahnya Ibn Athaillah yang lainnya, bisa salah paham. Kalau kita minta kepada Allah, berarti kita nuduh Allah. Jadi gak boleh doa. Wah, ini kacau. Jadi tetaplah Anda berdoa, akan tapi ketahuilah, di saat Anda berdoa pertama, yakin bahwasanya Allah sudah tahu apa yang Anda minta. Kemudian yang kedua, Anda meminta berdoa itu karena Anda memenuhi permintaan Allah, bukan karena memenuhi permintaan hawa nafsumu dan keinginanmu. Ini beda. Jadi kalau kita minta kepada karena disuruh, ya sudah karena aku disuruh Allah, ya minta, minta apa saja. Bahkan sampai kalau ada jarum jatuh pun tidak ada masalah kalau minta, ya Allah tunjukkan jarum jatuhku. Nah ini sebetulnya ingin menambah apa sih jarum, artinya bisa beli lagi kok. Bahkan mungkin saya tidak butuhkan jarum lagi karena bajuku tidak ada yang robek. Tapi tetap minta kepada Allah, kenapa? Menampakkan rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membenarkan cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini harus serius. Orang tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal ini harus dengan keyakinan seperti ini, bahwasanya ya sudah, saya tawakal kepada Allah, tapi di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita meminta ini justru makna tawakal ada di sini. Jadi memintanya itu yang benar. Kalau mintanya tidak benar, maka tidak tawakal lagi. Jadi memintalah kepada Allah, tapi ingat, di saat kamu minta kepada Allah itu, kamu tetap yakin bahwasanya Allah tahu dan Allah yang mencukupi. Sehingga apa? Waktu kita tawakal, menyerahkannya kepada Allah dengan penuh keyakinan kalau Allah bakal mencukupi. Maka tandanya apa? Dengan berdoa tadi. Jadi berdoa itu adalah justru tawakal. Meminta kepada Allah. Jadi dengan berdoa ini artinya menghadapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tidak berdoa itu enggak benar. Hanya yang perlu difahami cara berdoanya tadi harus jelas bahwasanya sambil kita memohon kepada Allah, tetap kita bangun keyakinan bahwasanya Allah sudah tahu. Kalau Imam Hattab mengatakan dalam lanjutan syairnya itu bahasanya, fa'du'ai wabtihali itu, permohonanku dan doaku pada Allah itu syahidun li biftikhari, sebetulnya hanya untuk pembuktian kepada diriku kalau aku butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun enggak doa, Allah sudah ngasih juga kepadaku dan Allah tahu kok hajatku. Inilah doanya orang pangkat tinggi. Doa kita mungkin selama ini ya, kalau ada hajat saja, nangis-nangis di masjid karena apa, punya utang. Giliran utangnya habis, enggak ke masjid lagi. Itu kan model manusia kita. Datang ke kiai sana sini, minta doa sana sini, tahajudnya kencang, sampai puasa, macam-macam. Nah ini karena apa? Itu martabat kita, dan itu sah. Akan tapi mau diangkat lagi martabat yang lebih tinggi lagi. Yaitu, di saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukan karena kita memenuhi keinginan kita, karena kita memenuhi panggilan Allah, permintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan harus dengan keyakinan kalau Allah mengetahui apa yang kita inginkan, baru benar doa kita. Kemudian setelah itu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Ini adalah maqabah, pangkat yang tinggi namanya muraqabah. Jadi jangan sampai Allah hilang dari hatimu. Maka wa talabuka lahu, kalau kamu masih perlu mencari Allah, ghaibatun minka anhu, berarti Allah ghaib darimu. Sementara Allah tidak akan pernah ghaib dari hati orang yang mencintainya dan orang yang beriman kepada Allah. Semestinya seperti itu. Sehingga Allah itu al-zahir wal batin. Allah zahir, Allah sangat jelas jika engkau pandang Allah dengan mata hatimu. Dan batin, tidak akan bisa kamu lihat jika engkau melihat dengan mata kepalamu. Allah zahir sangat jelas. Kalau kita melihat dengan mata batin kita zahir, Allah sangat jelas. Kita hati kita merenung lihat, tidak melihat matahari kecuali lihat Allah lihat. Melihat kedipan mata, merenung di saat dia kedip, kerasa gatal saja, oh enaknya di saat mataku tidak gatal. Nikmat dari Allah, Allah, Allah, Allah. Nah, maqam muraqabah, ihsan. Dalam hadis Jibril, maqam ihsan, antabudallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Maqam yaitu, hendaknya engkau beribadah kepada Allah, aktivitasmu itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Akan tapi ini adalah maqam tinggi, nanti di surga kita bisa melihat Allah. Wa'ilam takun tarahu, kalau tidak bisa melihat Allah karena engkau masih berada di dunia, tapi kamu harus yakin fa innallaha yarak, Allah melihatmu. Jadi merasa dilihat oleh Allah pangkat tinggi. Merasa dilihat oleh Allah menjadikan seorang hamba tidak akan culas, tidak akan melakukan kemaksiatan. Ada orang baik di depan umum, tapi di kamar yang sepi dia melakukan apa saja. Ada orang baik di kampungnya, keluar kampungnya sudah berbeda, karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maqam muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, berarti Allah selalu hadir di dalam hatinya. Lah kalau dia menganggap Allah tidak ada di dalam hatinya, nah ini maka perlu mencari. Kok perlu Tuhan perlu dicari? Bagaimana engkau mencari Allah? Bukan Allah selalu ada di hatimu? Ya ini maqam tinggi, maqam muraqabah. Maka wa talabuka, kalau orang masih mencari Tuhan Allah, artinya Allah ghaib dari dirinya itu. Jadi semestinya tidak perlu lagi seorang mencari Tuhan Allah. Kenapa? Dengan nalarnya berpikir untuk sampai kepada keyakinan akan semesta ini, bahwasanya semesta ada penciptanya. Kemudian diyakini dengan hati sang pencipta adalah dengan keimanan yang sudah dibangun selama ini dengan ilmunya. Allah maha gini, Allah maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha maha dengan sifat-sifatnya. Maka keimanan yang kuat ini menjadikan dia tidak perlu mencari Tuhan lagi. Lah kok perlu mencari Tuhan? Kalau perlu kau cari berarti jauh dong darimu. Dan hendaknya Tuhan Allah selalu ada di hatimu sehingga tidak ada perlunya engkau mencari lagi. Maka kalau kamu mencari Allah berarti Allah jauh darimu dong. Kalau merasa tidak dilihat oleh Allah, bagaimana dengan keyakinanmu? Allah, ini kropos keyakinan. Wa talabu kali ghairihi likillati hayaika minhu. Kalau engkau minta kepada selain Allah itu karena kamu sudah tidak punya malu kepada Allah. Artinya begini, kita minta kepada manusia, kita urusan dengan manusia, jadikanlah tetap membangun keyakinan bahwasanya. Dalam hikmah yang lain diisyaratkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, dan Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya kamu harus bersyukur kepada manusia yang telah dijadikan oleh Allah sebab sampainya nikmat kepadaku. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Lam yashkurin nas, yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Baik, kita minta, istri minta kepada suami, urusan dengan sesama. Lihat, hendaknya lah ini urusan kita dengan manusia. Kalau ternyata kita suatu ketika harus minta kepada manusia, misalnya seorang anak minta kepada bapak, suami, istri kepada suami, atau dalam urusan apapun, kalau kita berurusan dengan manusia mencari sebab rizki, maka jangan sampai Anda meyakini bahwasanya dialah yang memberi rizki kepadamu. Hendaknya tetap kita kembalikan bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ini pemahaman salah, ini bermasalah. Karena ada orang stres di PHK seolah-olah rizkinya hanya di situ saja, ya. Seolah wah ini stres kayak mau mati. Seolah-olah rizkinya hanya di situ saja. Padahal rizki yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang merasa takut di saat urusan dengan manusia, sehingga gara-gara takutnya dengan manusia, lihat, karena dia sudah tidak kenal Allah, enggak punya malu lagi dia melakukan keharaman, lihat. Bekerja di tempat yang haram, sudah tahu Allah murka. Seolah-olah ini kan kurang ajar sama Allah, enggak malu kepada Allah. Yang memberimu rizki adalah Allah. Kenapa kok kamu masih mengambil rizki yang haram? Hah? Sudah tahu ada jalan yang halal, yang benar, kenapa tidak kau tempuh itu jalan? Masih memaksa di tempat yang haram, kerja yang haram. Seolah-olah hanya dia yang bisa memberi rizki. Maka itu tidak malu kepada Allah. Likillati hayaika minhu. Nah ini maka, di saat kita berurusan dengan manusia, hendaknya kita langsung ingat sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada makna yang perlu dihadirkan lagi. Jadi begini, sambung kepada Allah ini tidak boleh melupakan manusia. Anda tetap berurusan sebagai seorang istri, berurusan dengan suami, mencari wahai suamiku, mana nafkah untukku, wajar meminta kepada suami, agar tapi tetap keyakinan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada kewajiban kita bersyukur. Lihat, dalam hikmah lain disebutkan, kita harus bersyukur dan menghargai siapapun yang dijadikan oleh Allah perantara antara Allah dengan kita sebagai penyambung rizki. Rizki yang memberi sesungguhnya adalah Allah, tapi Allah lewatkan dengan si fulan. Maka khusnudzon kita, dia telah dipilih oleh Allah untuk menjadikan sebab penyampai rizki kepadaku. Syukurku hakiki kepada Allah, tapi aku harus menghormati orang ini karena ini adalah telah menjadi sebab sampainya rizki kepadaku, dan dia tidak akan menjadi sebab sampainya rizki kepadaku kecuali dipilih oleh Allah. Maka kita berterima kasih. Tapi ingat, terima kasih kita pun tidak boleh murni terima kasih kepada manusia tersebut, tapi juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kalau orang enggak punya malu, yang masih Allah, terima kasihnya hanya kepada manusia saja. Tidak menghargai Allah. Ada seorang bos, ada bos Anda. Anda punya bos, anggap saja main bos. Ini urusan duit, bos. Tiba-tiba bos Anda mengirimkan hadiah kepada Anda, hadiah yang selama ini Anda nanti-nanti. Anda pengen apa lagi? Tiba-tiba pembantunya yang mengirim hadiah kepada Anda. Tak tanya setelah itu, masya Allah anda sanjung, terima kasih. Wah, pembantu yang anda sanjung, bosnya enggak ada terima kasih. Kurang ajar enggak? Ya kurang ajar. Wong yang ngasih bosmu kok. Wah, sama pembantu, masya Allah. Memang kita perlu menghormati dia, karena dia telah diamanati. Makanya kita masukkan ke rumah, kita kasih minum, terima kasih dan sebagainya. Tapi syukurnya sungguhnya kepada siapa nanti? Bos. Dalam urusan hadiah ya. Sama dengan Allah pun demikian kasusnya. Jangan sampai kita lupa kepada Allah, hanya terima kasih pada manusia, terima kasih, terima kasih, tapi lupa kepada Allah. Maka di saat kita hanya terpaku kepada makhluk, maka ini kurang ajar, tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak kenal Allah. Maka jika engkau minta kepada selain Allah dan tidak anda hubungkan dengan Allah, maka ketahuilah itu tanda kamu tidak punya rasa malu, sebab yang memberi sesungguhnya siapa? Allah. Maka kepada manusia ini adalah kewajiban kita untuk berurusan. Ingat Imam Ibn Athaillah, jangan sampai ini dipotong di sini. Enggak boleh kita minta kepada manusia. Oh enggak begitu. Enggak boleh kita berurusan dengan manusia, enggak begitu. Kan Ibn Athaillah juga pernah menyebutkan dalam hikmah yang sudah kita baca di awal-awal adalah ada orang di makom sebab, ada orang di makom tajrid. Makom sebab harus berusaha urusan dengan manusia, sehingga ada saat memberi, ada saat menerima. Ini biasa dalam makom sebab. Akan tapi ketahuilah, musabbib yang menjadikan ini semua harus kita yakini, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makom tinggi, makom tingkat kepasrahan kepada Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini bahasanya semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid di sini, makom tauhid yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Kalau engkau mencari selain Allah, berarti itu tanda engkau jauh dari Allah. Bukankah engkau selama ini ikrar hadir di majelis ingin cari ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan sampai fokusmu itu berubah. Tujuanmu ya ke sana, kamu harus sampai tujuan. Lah kalau ternyata dalam perjalananmu itu mencari selain Allah, maka berarti itu tandanya Allah jauh darimu. Apa yang kau inginkan? Misalnya menginginkan mencari min ghairihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari selain Allah. Misal karamah sekalipun. Keramat itu selain Allah. Nah, kalau dirimu hidup hanya mencari keramat saja, itu tanda jauh-jauh dari Allah, enggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain dunia, sama. Dunia, mencari dunia. Talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Mencari dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasanya dirimu itu jauh dari Allah. Ini perlu penjabaran bahwa jika ada seorang hamba itu minta surga, ini seolah-olah minta. Jika seorang hamba minta surga seolah-olah tidak boleh. Bukan begitu maknanya. Itu kan selain Allah. Ini bisa salah kalau baca hikmah ini. Minta sebab ini nanti yang sebetulnya Imam Ibn Athaillah Sakandari akan mengangkat kita derajat ikhlas itu sampai tinggi. Sebab ada orang baca surat Waqiah hanya pengen duit, ada atau tidak? Tuhan pengen duit. Ini loh, itu masih dulu ada yang bertanya, Buya gimana kalau baca surat Yasin, surat Waqiah biar rezeki, apakah termasuk ikhlas? Iya, termasuk ikhlas tingkat rendah. Pengen ditingkatkan lagi. Jadi pengen ditingkatkan lagi. Surga selain Allah. Jadi kalau engkau masih rindu kepada selain Allah, seolah-olah begitu, berarti kau jauh dari Allah. Jadi yang kita tuju hanyalah Allah, karomah apapun keramat yang diberikan itu adalah selain Allah. Maka jangan sampai hidupmu merindukan itu semuanya. Tidak perlu merindukan, saya ingin keramat bisa terbang di awang-awang, saya ingin keramat. Masaddana an liqa'il mahbub ila wuqufuna bi ghairihi. Tidak ada yang menjadikan kita terhenti, tidak sampai kepada yang kita cintai, kecuali karena kita sudah melihat berpaling atau berpaling kepada yang lainnya. Tujuanmu adalah ridha Allah. Kalau kau berpaling pada karomah, dunia, pangkat, karomat itu dunia. Karomat itu selain Allah, keramat bisa macam-macam. Lah kalau orang berbangga dengan itu enggak nyampe kepada Allah, berhenti. Enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihat, yang kita tuju adalah Allah SWT. Cuma apakah kita tidak boleh minta surga? Oh, boleh minta surga. Tapi ingat, kenapa kita minta surga? Diajarkan oleh Allah minta surga karena disitulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jangan sampai amalan kita itu hanya karena pengin surga. Mintalah surga. Sehingga Ibn Rabi'ah Adawiyah pernah berkata, "Ma'abattuka khaufan minnarika wala tama'an fi jannatika." Aku tidak menyembahmu ya Allah karena aku takut nerakamu, dan aku tidak menyembahmu karena aku mengharap surgamu. Walakinni alimtu annaka rabban tastahiqqul ibadata fa'abadtuka. Akan tapi aku meyakini engkau adalah Tuhan yang pantas layak aku sembah, maka aku menyembahmu. Ini jangan faham makna semacam ini. Aku tidak menyembahmu karena aku takut neraka. Aku tidak menyembahmu karena aku mengharap surga. Tapi aku menyembahmu karena aku meyakini engkau adalah zat yang layak disembah. Ini bukan berarti Rabi'ah Adawiyah merendahkan surga lalu tidak minta surga. Oh tidak, di tempat lain Rabi'ah minta surga. Lah kenapa minta surga? Karena aku disuruh. Cuman waktu dihubungkan ibadahku kepada Allah, saya tidak tahu hubungkan dengan selain Allah. Aku menyembahmu ya Allah karena engkau layak disembah, bukan karena mengharap surga. Lalu kenapa engkau minta surga? Saya disuruh minta surga. Nabi menunggu jari surga, minta surga. Ini ada orang yang tidak faham omongan Rabi'ah Adawiyah ini, biasanya kaum tasawuf, kaum sufi, orang di luar ahli tasawuf gampang nyalah-nyalahin, termasuk ini perkataan Ibn Athaillah Rabi'ah Adawiyah ini dianggap sebagai perkataan sesat. Ini sesat. Masa orang mengatakan aku tidak melakukan ibadah karena takut neraka dan bukan karena mengharap surga? Katanya salah omongan ini. Ini omongan salah batil. Dia tidak faham omongan salah dan batil. Kalau omongannya Ibn Rabi'ah Adawiyah ini salah. Ini Rabi'ah Adawiyah bicara tentang ibadah. Hendaknya ibadah kita itu hanya karena Allah, bukan karena mengharap surga. Ada pun minta surga babnya lain. Seperti halnya kita diajarkan untuk minta anak yang soleh. Itu bukan akhirat. Minta surga babnya beda. Sekarang Ibn Rabi'ah Adawiyah ingin memurnikan ibadahnya kepada Allah. Bahwasanya aku mengabdimu ya Allah karena engkau memang zat yang layak aku sembah. Bukan karena aku mengharap surga, bukan aku mengharap takut neraka. Kalau ditanya, kalau masuk neraka, kamu takut dengan neraka enggak? Yo, kalau neraka ya takut, karena tempat kau siksamu. Cuman aku ngomong ibadahku ini loh, tidak saya hubungkan dengan surga dan neraka. Ibadah, kasusnya sholat waqi'ah hubungannya sama duit. Ini kan bermasalah bener ini. Sholat waqi'ah duit, duha duit, apalagi tahajud duit, ijazah kiai duit. Baik, perkataan Rabi'ah Adawiyah itu ada yang menganggap salah, yang menganggap salah itu enggak benar. Sebab begini loh kaidahnya. Kalau memang omongan Rabi'ah Adawiyah itu salah, berarti kebalikannya yang benar. Rabi'ah ngomong apa? Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu dan karena mengharap surgamu. Akan tapi aku menyembahmu karena engkau adalah zat yang layak disembah, maka aku sembah. Kalau ini salah, yang benar kan begini. Ya Allah, aku menyembahmu karena aku takut nerakamu dan karena aku mengharap surgamu, bukan karena engkau Tuhan yang layak disembah. Kan begitu. Ini kan kurang ajar. Makanya kadang-kadang membaca perkataan ahli tasawuf ini, mereka dengan hawa nafsu. Coba kalimatnya kan begitu. Ya Allah, aku menyembahmu bukan karena takut neraka dan bukan karena mengharap surga, tapi karena engkau adalah zat yang layak disembah, maka aku sembah. Kalau dibalik, ya Allah, aku menyembahmu karena mengharap surgamu dan karena takut nerakamu, bukan karena engkau zat yang layak disembah, maka aku sembah. Kan kurang ajar ini. Ini kritikan kepada Rabi'ah, ini luar biasa. Dari anti tasawuf itu, Rabi'ah Adawiyah adalah penyeru kepada kebatilan. Meremehkan surga, mana Rabi'ah meremehkan surga? Meremehkan neraka, mana Rabi'ah meremehkan? Rabi'ah tidak meremehkan neraka. Akan tetapi Rabi'ah berbicara tentang ibadahnya kepada Allah, bukan karena mengharap surga dan neraka. Di tempat lain dia masih berdoa juga minta surga dan neraka. Ini adalah tingkat tinggi di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Qur'an, baca surat Waqi'ah karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Yasin karena diperintahkan, baca Al-Qur'an karena diperintahkan. Lah tapi kalau saya pengen duit kemudian sholat duha, ya boleh-boleh saja, itu kan tingkat kita itu. Kemudian itu mau diangkat, sholatlah duha karena sunnah, biarpun setelah itu Allah ngasih rezeki, memang itu kan sudah dijanjikan misalnya. Cuman jangan mikir janjinya dulu, baru sholat duhaan. Ini yang gak beres, tapi lumayan deh, masih mau sholat duha. Tapi kalau punya duit nanti berhenti itu. Kalau kaya raya lupa. Nah, makanya Ibn Athaillah dalam hikmah ini ingin mengangkat ahli iman untuk naik pangkat lagi. Mulai dari hakikat tawakal dan doa kepada Allah, kemudian hakikat muraqabah, hakikat tauhid, kemudian hakikat khusyuk, khudu', khudur kepada Allah, selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasir kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami akan membacakan pertanyaan dari media sosial terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama dari Firman di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Buya, bolehkah kita sholat sunnah tahiyatul masjid sedangkan yang kita masuki musola? Terima kasih. Baik. Sholat sunnah bukan masjid. Selain masjid maka tidak ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena makna tahiyatul masjid adalah menghormati masjid. Kalau bukan masjid, tidak perlu pakai sunnah tahiyatul masjid. Tapi tempat dianjurkan kalau Anda masuk tempat yang baru, biarpun itu bukan masjid, selagi masih Anda mungkin, maka hendaknya Anda melakukan sholat dua rakaat, asalkan tempat itu halal. Rumah baru, tempat baru, ataupun Anda baru masuk tempat tersebut, Anda melakukan sholat dua rakaat. Tanda menghormati tempat tersebut. Cuman kalau bukan masjid, tidak disebut sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk musola, lakukan sholat dua rakaat, tapi bukan sholat tahiyatul masjid. Akan tapi itu himbauan bahwasanya jangan Anda masuk ke tempat kecuali Anda mulai dengan beribadah kepada Allah, menghormati tempat tersebut agar menjadikan tempat Anda jadikan tempat tersebut untuk sebab Anda sambung kepada Allah. Kalau masjid namanya tahiyatul masjid. Dan semua masjid kalau kita masuk ke dalamnya, sunnah yang pertama adalah tahiyatul masjid, kecuali di saat suatu ketika nanti Anda tidak perlu tahiyatul masjid lagi, yaitu di saat Anda datang ke Mekah melihat Ka'bah, tahiyatnya, hormatnya adalah tawaf, bukan tahiyatul masjid. Jadi Anda masuk Mekah langsung tawaf. Itu sunnahnya seperti itu, yang mampu. Yang enggak mampu masuk martabat kedua, ya seperti biasa tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Munajat di Malang, Bong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ingin bertanya tentang sholat berjamaah dan bersama istri. Itu sebenarnya posisi istri di mana, Buya? Mohon bimbingannya karena saya masih awam sekali. Terima kasih, semoga Buya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Ada aturan sholat berjamaah. Jadi, kalau perempuan, istri, perempuan atau laki perempuan? Kalau perempuan adalah termasuk di dalamnya adalah istri, tempatnya ada di belakangnya. Di belakangnya suami. Tapi ingat, kalau imam itu adalah dengan makmum saja berdua, ini kaidahnya sederhana. Kalau imam dengan makmum berdua, maka imam dengan makmum jejer sama, hanya imamnya maju sedikit. Bukan depan sama belakang. Ingat, kalau berdua imam dengan makmum jejer seperti ini. Cuman makmumnya mundur sedikit. Jejer, makmumnya mundur sedikit. Dan makmumnya ada di kanannya. Sayyidina Anas pernah sholat di kiri Nabi, ditarik oleh Nabi. Taruh di kanan. Jadi kalau Anda berdua sholatnya satu baris. Bukan depan, belakang. Nanti kamu Anda ditinggal enggak tahu nanti. Karena cuman berdua. Jadi Anda jejer, cuman yang imamnya maju sedikit. Baik. Kemudian jika nanti ada datang makmum baru lagi di kirinya, sehingga makmum imamnya di tengah-tengah. Setelah yang di kiri tadi takbiratul ihram, dua pilihan. Yang makmumnya mundur, mundur, mundur, baru gerapat. Kayak bendera. Nah, ingat ya gambarannya. Atau karena di belakangnya enggak ada, imamnya maju, berarti ngerapat. Jadi bukan langsung, bukan Anda cowel suluh ke belakang, tidak. Anda takbir di kini, jadi kalau ini adalah ini imam, ada makmum di kanannya, kanan ini. Kemudian kalau ada makmum kedua di kirinya. Jika berbeda waktu, kalau waktunya bareng ya dua langsung di belakangnya. Kalau makmumnya datang berduaan langsung di belakangnya langsung. Tapi kalau makmumnya adalah satu di kanannya, jejer, makmum imamnya maju sedikit.

Orang lain lebih semangat, enggak punya ilmu. Dia laki-laki, perempuan dimandikan, mah tambah dosa dia. Yang izinkan juga dosa. Jika perempuan, biarkan perempuan yang memandikannya. Bahkan kalau seandainya di tempat tersebut ada perempuan mati, tapi tidak ada lagi perempuan di situ. Biarpun enggak tahu di mana itu kisahnya. Enggak ada perempuan di situ. Enggak usah dimandikan. Kalau Anda laki-laki semua, enggak usah dimandikan. Enggak perlu dimandikan. Kenapa? Tambah dosa yang mana? Tutup. Bang, bungkus. Dikubur. Karena dia tidak dimandikan, tidak disolati. Dan tidak dosa. Karena apa? Tidak dimandikan. Hanya Ibnu Hajar mengatakan, ditayamumi biar tidak buka auratnya. Ditayamumi, mukanya sama tangannya. Kemudian dikafani lalu disolati. Mungkin inilah menarik. Disolati dan ditayamumi. Ditayamumi lalu disolati. Baik, itu adalah jadi adab mandikan ya, jangan sampai mandi. Membuka auratnya haram, yang tidak bertugas dan ini tidak boleh. Kadang-kadang diintip oleh anak-anak itu. Karena mandikannya tidak tahu ditaruh di tempat ini, dikasih itu nutup, ketika angin kebuka. Haram, melihat auratnya mayit juga haram. Wallahu a'lam bisawab. Baik, kita tutup dengan doa dan jangan lupa majlis. InsyaAllah sebentar lagi kita ada di kajian di Malam Cinta Rasul di alun-alun Kejaksaan, alun-alun sini, Malam Cinta Rasul. Tanggal 12 Rabiul Akhir atau 31 Desember. Kemudian Maulid di Al-Bahjah 2, Maulid di Al-Bahjah 2, 26 Rabiul Tsani ya Rabiul Akhir ya. 14 Januari. Yaitu di Al-Bahjah 2 Buyut Gunung Jati. Dan juga mohon untuk bisa segera bergabung di dalam perjuangan Al-Bahjah. Semoga panjang umur semuanya. Sebelum dunia tidak berarti untuk kita, berpikirlah untuk berjuang seperti orang-orang lain yang sudah berjuang. Tanyakan diri Anda sendiri, sejauh mana perjuangan Anda untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Orang sudah ikut rombongan kemuliaan, di sana membangun ini, di sana membangun ini. Sekarang tanyakan diri Anda sendiri, sudahkah Anda berbuat untuk Anda di akhirat nanti? Kalau Anda membangun masjid bukan untuk masjid, akan tapi untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda bantu pesantren, ketahuilah, sebetulnya Anda membangun untuk diri Anda sendiri. Pondok pesantren perlu pengembangan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Perlu pembiayaan tentang pembangunan. Dengan bangunan yang sangat banyak sekali untuk menyambut tamu 6 bulan yang akan datang. Maka mintakan kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang sesungguhnya, yang bisa dengan sukarela untuk bisa membantu menyempurnakan apa tadi, menyempurnakan pondok pesantren. Dan banyak sekali program, termasuk juga jangan lupa Anda untuk menyiapkan diri Anda untuk menjadi orang yang tiba-tiba diberi oleh Allah rezeki yang banyak. Maka saat itu ikat diri Anda dengan infak rutin yang hanya 1.000 rupiah, karena tidak tahu, jangan-jangan besok Anda menjadi miliarder. Kalau tidak diikat dari 1.000 rupiah, Anda menjadi orang kaya yang lupa dengan kebaikan. Tapi kalau Anda diikat dengan 1.000 rupiah per bulan, kalau Anda tiba-tiba menjadi orang kaya, masih ingat 1.000, dan setelah itu Anda tidak akan membantu 1.000 rupiah lagi, karena duit Anda banyak. Berarti selamat setelah itu, insyaAllah. Baik, ini saja kami sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa usurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtur alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, cintakan kepada kami semua yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mengabdi untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Bimbing kami untuk bisa berbakti pada orang tua kami ya Allah. Ampuni mereka dan angkat derajat mereka ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah meninggal, ampuni dan angkat derajat mereka. Dan jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Dan kami mohon anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang bisa berbakti pada mereka, orang tua mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini, jika ada anak-anak yang sering durhaka kepada orang tua mereka, kami mohon lembutkan hati mereka, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah.